akui aku cemburu, namun tak perlu untuk bicara. Mestinya kau tak usah ucapkan janji-janji bila ternyata selalu kau ingkari. Tak usah bilang cinta bila selalu berdusta. Mungkinkah hati ku bisa terima? Butuh waktu untuk mencintaimu seperti engkau mencintai diriku. Jangan sampai engkau salah mengerti yang ku ingin bisa saling memahami. Kadang aku merasa kau jauh saat engkau aku cemburu, namun tak perlu untuk bicara. Mestinya kau tak usah ucapkan janji-janji